Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Pada pertemuan yang terakhir, kita masih dalam pembahasan bab yang ke-10 dari kitab Shalah, yaitu tentang Shalatul Jum'ah. Kita telah masuk pada masalah yang ke-10 fi Sunanil Jum'ah, tentang perkara-perkara yang disunnahkan na'am pada sholat Jumat atau di hari Jumat. Disebutkan di sini beberapa amalan yang disunnahkan di hari Jumat. Yang pertama adalah disunnahkan untuk bersegera berpagi-pagi, ya, bergegas menuju sholat Jumat, ya, karena pahala yang besar bagi mereka yang datang di sa'atul ula, ya, di waktu yang pertama, yaitu seakan-akan dia berkorban dengan seekor unta, ila akhiril hadis, ya. Juga telah disebutkan tentang disyariatkannya iktisal, mandi pada hari Jumat. Bahkan ini hukumnya wajib. Wajib mandi pada hari Jumat bagi mereka yang hendak mendatangi sholat Jumat. Kemudian yang ketiga, juga sudah kita baca tentang disunnahkannya memakai wangi-wangian ketika hendak menghadiri sholat Jumat dan berbersih diri, ya, yaitu membersihkan perkara-perkara yang perlu dibersihkan seperti memotong kuku, mencukur kumis, ya, mencabut bulu ketiak, ya, dan seterusnya dari berbagai amalan na'am menghilangkan kotoran yang ada pada tubuh, ya. Kemudian kita lanjut pada amalan yang berikutnya, yang keempat, ya. Ar-rabi'ah, yang keempat di antara sunnah-sunnah pada hari Jumat. Wa yusannu lahu an yalbisa ahsana thiyab. Dan disunahkan bagi seorang yang hendak menghadiri sholat Jumat untuk mengenakan pakaian yang paling bagus. Nah, yang dia miliki. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Umar bin Al-Khattab ra'a hullatan siyara'a 'inda babil masjid. Bahwasannya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau melihat hullah, yaitu jubah atau baju, ya, yang bergaris-garis, nah, di na'am dekat pintu masjid, yaitu dijual, ya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, lau ishtaraita hadhihi falabistaha yawmal jum'ah walil wafdi idza qadimu 'alaik. Ya Rasulullah, seandainya engkau beli jubah ini, ya, kemudian engkau pakai pada hari Jumat atau engkau pakai untuk menyambut kedatangan tamu, ya, Ini ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya Rasulullah, seandainya engkau beli baju ini, engkau kenakan pada hari Jumat atau engkau kenakan ketika menerima tamu. Faqad istadalla bihi al-Bukhari rahimahullahu taala ala labsi ahsani thiyab lil Jum'ah. Imam Bukhari rahimahullahu taala berdalil dengan hadis ini, ya, tentang disunahkannya memakai pakaian yang paling bagus pada hari Jumat. Faqal, beliau mengatakan dalam kitab sahihnya, babun yalbisu ahsana ma yajib. Nah, disunahkan untuk memakai pakaian yang paling bagus yang dia miliki. Kemudian beliau menyebutkan naam hadis-hadis yang terkait tentang hal ini. Ini dalil yang pertama. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkata tentang hadis di atas, wa wajhul istidlal bihi, dan sisi pendalilan disunahkannya memakai pakaian yang paling bagus di hari Jumat berdasarkan riwayat tadi, sisi pendalilannya adalah min jihati taqririhi sallallahu alaihi wasallam li Umar ala asli tajammul lil Jum'ah. Sisi pendalilannya adalah dari sisi naam persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Umar tentang aslu tajammul, ya, tentang disyariatkannya tajammul, nah, pada hari Jumat, ya, disyariatkannya bertajammul yaitu berindah-indah, ya, memakai pakaian yang paling bagus, membersihkan naam dari badannya apa yang perlu dibersihkan, nah, ya, memakai wangi-wangian dan seterusnya. Dari sisi persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Umar tentang tajammul pada hari Jumat. Ya. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, seandainya engkau beli jubah ini, kemudian engkau pakai pada hari Jumat, ya, dan engkau pakai ketika menerima tamu, ya." Kemudian dalil yang kedua, waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Abdullah ibn Salam radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ala ahadikum law ishtara thawbaini li yaumil jum'ah siwa thawbai mihnatihi. Tidak mengapa, naam, atas salah seorang dari kalian, ya, jika dia membeli dua baju, ya, untuk hari Jumat, ya, membeli dua baju yang bisa dia pakai pada hari Jumat, siwa thawbai mihnatihi, selain dua pakaian mihnahnya, yaitu selain dua pakaian kerjanya, ya, dua baju di sini atau dua pakaian di sini, maknanya, ya, baju dan celana, ya. baju yang menutupi aurat atas dan na'am yang menutupi aurat bawah. Yaitu tidak mengapa atas salah seorang dari kalian untuk membeli dua baju, dua pakaian untuk dia pakai pada hari Jumat, ya, selain dua pakaian kerjanya, ya, selain dua pakaian yang biasa dia gunakan sewaktu kerjanya. Ay thawb khidmatihi wa syughlih, makna thawbai mihnatihi, ya. Naam adalah thawb khidmatihi wa syughlih, naam, pakaian kerjanya, ya. Taib. Hadis ini juga menunjukkan, nah, bahwasannya disyariatkan, disunnahkan untuk, nah, memakai pakaian yang paling bagus. Bahkan, nah, tidak mengapa seseorang, nah, dia mengkhususkan memakainya pada hari Jumat. Nah, ya, nah, dengan alasan supaya, nah, bajunya tetap bagus. Ya. Jika hanya dikenakan pada hari Jumat saja, ya. Nah, sedangkan di hari-hari yang lain, apalagi di saat kerja dan yang lainnya, memakai pakaian yang lainnya. Ini dalil-dalil yang disebutkan dalam kitab ini tentang disunnahkannya memakai pakaian yang paling bagus pada hari Jumat. Di sana ada dalil yang lain yang tidak disebutkan dalam kitab ini, yaitu dalil atau hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iktasala yawmal jum'ah wa massa min tibin in kana lahu wa labisa min ahsani thiyabihi thumma kharaja wa alaihi sakinah hatta yati al masjid thumma yarka' in badalah wa lam yu'zi ahadan thumma ansata idha kharaja imamuhu hatta yusalliya kanat kaffaratan lima bainahuma. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari sahabat Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan memakai wangi-wangian jika dia punya, dan memakai ahsana thiyabih, hadza huwa syahid, dan dia memakai bajunya yang paling bagus, kemudian dia keluar untuk berangkat menuju masjid dengan tenang. Sampai dia tiba di masjid, kemudian dia sholat. Naam. Ya. Jika dia ingin melakukan sholat. Dan dia tidak mengganggu atau menyakiti seorang pun. Yaitu tidak melangkahi pundak-pundak, ya. Tidak mengganggu seorang pun atau menyakiti seorang pun di masjid. Kemudian dia diam apabila imam telah keluar, yaitu apabila imam telah berkhutbah. Dia diam mendengarkan hatta yusolliya, sampai dia melaksanakan sholat. Orang yang seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanat kaffaratan lima bainahuma. Maka amalan-amalan ini adalah sebagai penggugur dosanya. Penghapus dosanya yang dia lakukan di antara dua Jumat. Nah. Itu dosa-dosa kecil. Nah, gugur dan dihapus karena sebab amalan-amalan tadi. Ya, mandi pada hari Jumat, memakai wangi-wangian, memakai baju yang paling bagus, ya. berangkat ke masjid dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Sampai di masjid dia sholat, naam, ya, sholat tahiyatul masjid, ya, atau sholat-sholat sunnah mutlaqah, ya, dan dia tidak menyakiti seorang pun yang ada di masjid, ya. Dan ketika khutbah dia diam sampai selesai sholat, maka orang seperti ini akan digugurkan dosa-dosa kecilnya, nah, yang dia lakukan di antara dua Jumat. Asyahid yang menjadi syahid, inti hadis ini adalah wala bisa min ahsani thiyabi, dan dia memakai pakaian yang paling bagus. Nah, sehingga disunnahkan ketika seseorang menghadiri sholat Jumat, hendaklah dia memakai pakaian miliknya yang paling bagus. Itu yang dipakai. Nah, baik, selesai dari poin yang keempat. Kita langsung pada poin yang kelima. Al-khamisah, yang kelima dari amalan-amalan yang disunnahkan pada hari Jumat. Wa yusannu fi yaumiha wa lailatiha al-iktharu minas shalah 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunnahkan pada hari Jumat dan pada malam Jumat, disunahkan untuk memperbanyak solawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akthiru minas shalah alayya yaumal jum'ah." Perbanyaklah oleh kalian bersolawat atasku pada hari Jumat. Berdasarkan hadis ini, para ulama na'am berdalil dengan hadis ini tentang disunahkannya memperbanyak solawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. Ini potongan hadis. Naam, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud, itu hadis lengkapnya. Di dalam Sunan Abi Dawud diriwayatkan hadis tersebut dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu taala anhu. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah. Fihi khuliqa Adam wa fihi qubida wa fihi nafkhah wa fihi sa'qah. Fa'kthiru 'alayhi min as-salah fihi. Fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara hari-hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang paling utama dalam sepekan. Pada hari itulah diciptakan Adam alaihi salatu wassalam. Dan pada hari itu pula Adam alaihi salatu wassalam meninggal dunia. Dan pada hari itu pula terjadinya nafkhah, yaitu tiupan sangkakala. Naam, itu hari kiamat. Dan pada hari itu pula as-saqah, meninggalnya semua manusia. Baik. Fa'akthiru 'alayya min as-shalah fihi, maka perbanyaklah oleh kalian bersolawat atasku pada hari itu. Itu hari Jumat. Fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya, karena sesungguhnya salat kalian itu diperlihatkan kepadaku. Itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa kaifa tu'rad salatuna 'alaika wa qad aramta?" Wahai Rasulullah, bagaimana salawat kami atasmu diperlihatkan kepadamu, ya, atau sampai kepadamu padahal engkau atau jasad engkau telah habis, ya. Jasad engkau telah habis. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla harrama 'ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Nah, sehingga jasadnya para nabi utuh. Nah, ya. Tidak habis atau tidak membusuk seperti jasad-jasad yang lain. Jasadnya para nabi utuh. Sehingga demikian pula jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utuh, ya. Tidak seperti jasad-jasad yang lain. Selain para nabi. Semua para nabi jasadnya utuh karena Allah mengharamkan bumi atau tanah na'am untuk memakan jasad para nabi. Ini dalil bahwasannya na'am pada hari Jumat disunnahkan untuk memperbanyak solawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu na'am diperlihatkan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat yang lain atau dalil yang lain, ya, karena banyak dalilnya ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru as-salata alayya yawmal jum'ah wa lailatal jum'ah. Faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra." Perbanyaklah oleh kalian bersolawat atasku pada hari Jumat dan pada malam Jumat. Karena barang siapa yang bersolawat atasku satu kali solawat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersolawat atasnya 10 kali. Ini pahala bagi orang yang banyak bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini terdapat lafaz yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah, di hari Jumat dan di malam Jumat. Sehingga disunahkan dan disyariatkan untuk banyak bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat dan pada malam Jumatnya. Nah, bahkan pahala bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jika seseorang bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka Allah akan bersolawat kepada dia 10 kali. Dan salawatnya Allah kepada hamba adalah apa? Pujian dan sanjungan hamba, pujian dan sanjungan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba di majlisnya para malaikat. Nah, suji dan disanjung, nah, di hadapan para malaikat. Kemudian dalil yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Hadis yang tadi yang diriwayatkan oleh Baihaqi rahimahullah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dalil yang lain, dalil yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullahu taala dalam Mustadraknya. Dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru sholata alayya fi yaumil jum'ah, fa innahu laysa ahadun yusalli alayya yaumal jum'ah illa uridat alayya sholatuh." Perbanyaklah kalian untuk bersolawat atasku pada hari Jumat. Karena sesungguhnya tidaklah seseorang bersolawat atasku pada hari Jumat kecuali solawatnya itu diperlihatkan langsung kepadaku. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. berdasarkan dalil-dalil di atas, nah, maka disunnahkan untuk memperbanyak solawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat dan di malam Jumat. Di selain itu juga disyariatkan. Nah, di selain hari Jumat dan di selain malam Jumat juga disyariatkan untuk bersolawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pada hari Jumat disunnahkan untuk diperbanyak. Nah, diperbanyak solawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada malamnya atau pada hari Jumatnya. Berdasarkan dalil-dalil tadi. Dan naam, bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah. Karena ini ibadah, maka harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, tidak boleh membuat lafaz-lafaz salawat sendiri, ya. Tidak boleh mengada-ada, mereka-reka lafat-lafat solawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, berdasarkan akal pikiran sendiri, harus berdasarkan dalil, baik dari ayat ataupun hadis. Ya. Bagaimana para sahabat bersolawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Bagaimana lafat solawat yang diucapkan oleh para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin dari generasi terbaik umat ini? Mereka bersolawat dengan lafadz-lafadz yang dituntunkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan haram hukumnya membuat tata cara solawat sendiri atau mereka-reka lafadz solawat sendiri. Oh, menurut saya ini bagus, lafadznya bagus sekali. Nah, mudah dihafal. Perkara agama jangan menurut saya. Nah, tetapi harus berdasarkan adillah dalil, baik dari kitabullah atau dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lafadz salawat yang paling baik dan paling lengkap adalah salawat Ibrahimiyah, salawat yang dibaca di saat tasyahud di dalam sholat. Nah, salawat yang dibaca ketika tasyahud akhir di dalam sholat. Nah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ini lafaz salawat yang paling lengkap. Nah, salawat Ibrahimiyah. Minimalnya, lafaz salawat yang paling minimal adalah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik. Atau Allahumma salli ala Muhammad. Nah, dan lafaz-lafaz yang lainnya. Nah, ini minimalnya. Dan yang lengkapnya adalah yang disebutkan tadi. Dan tidak boleh membuat lafadz-lafadz salawat sendiri, apalagi kalau lafadz tersebut selain tidak ada tuntunannya, mengandung apa? Mengandung lafadz kesyirikan. Nah, mengandung lafadz kesyirikan. Baik. Dan syariat ini mudah, ya. Nah, telah dicontohkan semua amalan ibadah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tinggal kita mengambil apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengada-ada, ya, di dalam perkara agama. Nah, dan bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya dilakukan dengan khudu dan khusyuk, ya. Karena ini zikrullah. Nah, dan ibadah yang mulia. Nah, dengan khusyuk, ya. Cukup. Naam, terdengar oleh diri kita sendiri. Ya. Nah, tidak dilakukan salawat tersebut dengan naam suara yang keras kemudian mengganggu orang lain. Wa adhiyatul muslim haram, mengganggu orang lain itu haram. Ya. Walaupun itu adalah bacaan Al-Quran, bacaan solawat, ya. Ketika ada orang sakit misalkan, dia terganggu dengan suara tersebut, ya. Nah, maka kita haram mengganggu orang-orang yang terganggu dengan suara-suara tersebut. Nah, sehingga cukup, karena ini ibadah adalah cukup terdengar dengan oleh diri kita sendiri. Nah, dan lakukan dengan khusyuk, ya. Dan tidak boleh untuk melagu-lagukan, ya, lafadz-lafadz solawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, ini adalah solawat, ya, zikrullah, doa, ya, bukan mainan, ya, sehingga dinyanyikan dengan nyanyian-nyanyian yang tidak pantas. Ya. Nah, ini ibadah, ya, zikrullah, ya, lakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan harapkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam bersolawat, bukan mengharapkan supaya didengar suaranya yang merdu, ya, bukan. Nah, atau supaya dipuji banyak bersolawat, tidak. Harapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala semata, ikhlas karena Allah. Nah, sehingga dia melakukannya dengan cara yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah. Namun masih saja, ya. Naam, ahlul ahwa wal bid'ah, ya, menuduh ahlu sunnah naam sebagai golongan yang anti solawatan katanya. Nah, ini tuduhan keji, ya, tuduhan yang tidak bersandar naam pada bukti, ya, melainkan tuduhan syarat dengan kebencian. Nah, ya. Katanya ahlu sunnah wal jamaah atau salafiyun, ya, salafi, atau yang mereka tuduh dengan wahabi, ya, itu anti solawatan. La haula wala quwata illa billah. Nah, kita hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tuduhan-tuduhan tersebut. Nah, namun ini terus tuduhan yang disematkan dan disebarkan kepada umat. Nah, bahwasannya hati-hati, ya, wahabi atau salafi itu anti solawatan. Nah, padahal dalil-dalil tentang solawat subhanallah banyak, dari ayat Allah, dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan insyaallah ahlu sunnah wal jamaah mereka yang paling banyak bersolawat atas Nabi SAW. Karena setiap disebutkan nama Nabi SAW mereka bersolawat. Nah, SAW. Nah, dalam sholat mereka, subhanallah, minimalnya berapa kali kita sholawat? Kalau sholat 5 kali dalam sehari semalam, minimalnya 5 kali kita mengucapkan sholawat Ibrahimiyah. Ya, belum sholawat-sholawat yang lain, belum ketika membaca Al-Quran atau ketika kita membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, belum ketika membaca kitab-kitab ilmu. Ya, disebutkan selalu sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum ketika mendengar nasihat, taujih, bimbingan atau ceramah, ya, disebutkan nama beliau kita bersolawat, ya, dan seterusnya. Nah, baik. Tetapi masih saja tuduhan-tuduhan ahlu sunnah sebagai golongan yang anti solawat itu terus disematkan. Tuduhan-tuduhan yang syarat dengan kebencian. Na'udzubillah, ya. Nas'alullah salama wal afiyah. Padahal ahlu sunnah wal jamaah mereka orang-orang yang paling banyak bersolawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun solawat mereka adalah solawat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salawatnya ahlu sunnah. Mereka dikatakan ahlu sunnah wal jamaah dikatakan sebagai golongan yang anti salawat, ya karena tadi gak mau diundang salawatan yang bareng-bareng kayak gitu ya. Nah, yang dilafadzkan dengan senada ya. Atau ahlu sunnah gak mau melafadzkan salawat-salawat yang dibuat-buat oleh mereka. Ya, ada salawat ini, ada salawat itu, salawat ini, salawat itu. Ya, bahkan yang terkenal salawat yang sudah masuk rekaman, ya, itu yang terkenal. Allahul musta'an. Namun ahlu sunnah, isbiru, bersabarlah. Ketika tuduhan-tuduhan terus tersematkan kepada ahlu sunnah wal jamaah, ya, salafiyun. Maka kewajiban kita adalah bersabar, ya, isbiru. Ya. Baik. Nah, barakallahu fikum. Ya. Selesai dari poin yang keberapa? Yang kelima. Nah, masih tersisa berapa poin lagi nih? 1, 2, 3. 3 poin lagi. Nah, namun insyaallah 3 poin yang akan datang, yang berikutnya yang masih tersisa, kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Biidznillahi ta'ala. Kami akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.